Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Ya. Ini sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa wajhul istidlal min hadhil ayati, dan wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini, annallaha dzakara huna, itu salah tulis, bukan muayyatah tapi muayyanah. Ya, bukan muayyatah tapi muayyanah. Taknya salah, yang benar nun, ya. Baik. Annallaha dzakara huna muayyanat muayyanahu, ya. Muayyanatahu, ha? Ma'iyah. Tapi ini kelebihan. Oh, ma'iyatahu, benar. Annallaha dzakara huna ma'iyatahu lilladzina taqaw. Allah di sini menyebutkan ma'iyatahu, sifat kebersamaannya, lilladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, waliman hum muhsinun, dan bagi mereka yang berbuat ihsan. Perhatikan di sini sifat ma'iyah bagi Allah, ya. Ma'iyah bagi Allah, Allah punya sifat ma'iyah bersama makhluk. Itu ada dua, saya ulangi lagi, walaupun sudah sering kita bahas. Ada ma'iyah khasah, ada ma'iyah amah. Ma'iyah khasah, ya, itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang sabar. Inna allaha ma'as-sabirin, inna allaha ma'alladina taqaw, inna allaha ma'al mutatahirin. Ya. Afwan, innallaha yuhibbul mutatahhirin, bukan mutatahhirin. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'at taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, ma'iyah khassah adalah ilmu Allah terhadap makhluk. Ya. Ma najwa min salasatin illa huwa rabihum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adana min dhalika wa la aktsara illa wa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada orang berbisik-bisik tiga orang melainkan Allah yang keempat, ada empat orang melainkan Allah yang kelima, dan seterusnya kurang dari itu atau lebih dari itu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Siapapun makhluknya, baik mukmin, kafir, hewan, malaikat, jin, semua makhluk Allah bersama mereka. Namun ini ma'iyahnya adalah ilmu Allah, bukan zat Allah. Paham sini, ya? Nah, bukan zat Allah. Kaum wahdatul wujud memahami zat Allah yang di mana-mana, bersama seluruh makhluk. Ya. Maka mereka mengatakan di salib ada Allah, di babi ada Allah. Allah ada di babi, Allah ada di gereja, Allah ada di masjid, Allah ada di semua, ada Allah. Iya dan billah. Ini pemahaman kufur. Jadi yang ma'iyah Allah, yang amah, yang umum kepada seluruh makhluk, mukmin, kafir, fajir, durjana, jahat, semuanya. Yang mukmin, yang bertakwa, nabi, rasul, jin, setan, musuh nabi dan rasul, semua itu ilmu Allah. Ilmu. Allah mengetahui mereka. Taib. Maka paham sini, ya. Nah, jadi ya, tadi Allah bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada, yaitu ilmu Allah. Nah, ma'iyah khasah, ya, itu dijelasin oleh mufassir, bukan oleh saya. Allah membuka ayat itu dengan ilmu. Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati, dan Allah menutup ayat itu juga dengan ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat yang tadi, ma najwa min salasatin illa huwa rabbihum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adana min dzalika wa la aktsara. Kurang atau lebih dari itu, illa wa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, kemudian ada ma'iyah Allah yang berikutnya, khasah. Itu sifat kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya yang khusus, bukan sekedar ilmu Allah saja, namun juga nusrah, pertolongan Allah bersama mereka. Sepisal di ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan yang berbuat ihsan. Ya, maka Allah di sini menyebutkan ma'iyatahu lilladzina taqaw wa liman hum muhsinun, kepada orang bertakwa dan kepada orang berbuat ihsan. Wa hadhihi al-ma'iyatu taqtadi fi hadzal mawdi'i syai'aini, Dan ma'iyah Allah di sini, yaitu ma'iyah Allah bukan cuma ilmu Allah, tapi juga apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Maka ini menunjukkan di konteks ayat ini, Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, ya, menunjukkan kepada dua hal, ya, atau berkonsekuensi kepada dua hal. Al-awwal yang pertama, annahu azza wa jal muttali'un 'alaihim. Allah muttali'un 'alaihim, melihat mereka, mengawasi mereka, mengetahui mereka. 'Alimun bihim, berilmu mengetahuikan mereka. Muhitun bi ahwalihim, meliputi segala keadaan mereka. La yafutuhu syai'un min kalamihim wala min ahwalihim, tidak terluput sedikit pun dari ucapan mereka maupun kondisi mereka. Mainkan Allah pasti mengetahuinya. Wala min taqallubatihim maupun taqallubatihim, bagaimana mereka mengadahkan tangan mereka, bolak-baliknya mereka, Allah tahu. Ini berkaitan dengan ilmu. Wasani yang kedua, nah ini. Makanya tadi di prolog saya jelasin biar tambah paham di sini. Wasani annahum annahu azza wajal ma'hum nasirun lahum bita'yidihi. Allah bersama mereka, artinya Allah nasirun lahum, menolong mereka dengan mendukung mereka, menyokong mereka, ya, bita'yidihi wa nasrihi wa taufiqihi, dengan membantu mereka dan memberikan taufik kepada mereka. Al-ma'iyatu huna ma'iyatun khasatun bil mu'minina. Maka sifat ma'iyah, kebersamaan Allah di sini, yaitu sifat kebersamaan Allah yang khusus, yang hanya pada kaum mukminin. Sifat kebersamaan Allah pada orang kafir hanya amah. Allah tidak bersama mereka dalam hal pertolongan, namun Allah bersama mereka dalam hal pengetahuan, ilmu. Bukan zat, ya. Ma'iyah di sini bukan zat. Awas, paham, salah paham. Kaum wahdatul wujud dan kaum ittihadiyah, hululiyah, mereka mengatakan ma'iyah Allah di sini adalah ma'iyah zatiyah. Na'udzubillah. Zat Allah bersama mereka. Maka mereka buat hadis-hadis palsu. Ya. Allah berada di kalbu mereka. Ada di kalbu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa ma'lumun anna al-ma'iyata al-khasata lil mu'minin tufassaru bima taqtadihi wa hiya anha ma'iyatu nasrin wa ta'yidin wa tawfiqin wa ilhamin wa nahwi dzalika. Ya. Dan diketahui bahwa sifat ma'iyah, kebersamaan Allah yang khusus kepada kaum mukminin ini, maka ditafsirkan sesuai dengan apa yang ditunjukkannya, bahwasanya itu adalah pertolongan Allah, kebersamaan dalam bentuk pertolongan, sokongan, taufik, diberikan ilham dan seterusnya. Wa hadza mutadamminun lil ma'iyati al amati. Dan ini juga mengandung ma'iyah yang amah. Jadi sudah Allah membantu mereka, pasti Allah mengetahui mereka. Sebagaimana ini ma'iyah amah. Paham antum ke sini? Ngerti? Ada yang belum paham enggak? Perbedaan ma'iyah amah dan ma'iyah khasah. Pak Priyadi ngerti? Hah? Antum ngerti enggak, Mas Didi? Paham ya? Siapa yang belum paham sini? Ahmad ngerti? Mana Herlin? Ngerti? Baik. Mana lagi tadi? Ya. Wa hiya ma'iyatun ihatati wal ilmi wa nahwi dzalika. Juga ma'iyah Allah kepada kaum mukminin ini dalam bentuk pertolongan juga mengandung ma'iyah amah, yaitu kebersamaan Allah dalam hal meliputi mereka, mengetahui mereka dan seterusnya. Idzan, maka kalau begitu, wajhul istidlali, maka sisi pendalilan yang disebutkan ayatnya di sini oleh Syekh, awalan annahu, ya, bahwa di sini zikrul ma'iyah. Ah, sisi pendalilan di sini, bahwa sini disebutkan, ya, penyebutan ma'iyah, kebersamaan Allah. Tsanian annahu dzikru ma'iyatihi lil walil muhsinina. Itu di sini juga penyebutan tentang kebersamaan Allah untuk kaum muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan itu yang sebagaimana disebutkan bahwa orang yang berbuat ihsan itu satu rukun saja. Kalau Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan cuma 1. Anta'budullaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Intinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Bukan hanya ibadahnya dia merasa diawasi oleh Allah. Keseharian dia, sendirinya dia, beramai-ramainya dia di tengah orang, dia selalu merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan sendirian, apalagi dalam keadaan dilihat orang. Ah, ini ihsan ini yang tertinggi derajatnya, dan Allah bersama mereka. Ya, itulah yang Nabi SAW katakan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar khawatir, resah akan diketahui tempat persembunyian mereka oleh musyrikin yang mencari mereka dalam perjalanan menuju hijrah ke Madinah. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, Allah bersama kami. Dibikin buku aja oleh Syekh Ait Al-Qarni, la tahzan. Mendunia buku itu. Ya. Mana lagi tadi? Wal muhsinuna jam'ul muhsini. Orang-orang yang berbuat ihsan, jamak dari muhsin. Wal muhsin ismun li fa'ilil ihsan. Muhsin itu isim fa'il. Kata yang menunjukkan pelaku dari kalimat ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Orang yang berbuat ihsan. Ya. Fa'ilul ihsan ismuhu muhsinun. Fa'il dari kalimat ihsan, ahsan yuhsinu ihsanan adalah namanya muhsin. Ya. Wal ihsanu huwa alladhi natakallamu alaihi wa huwa al martabatu tsalisatu. Ihsan itulah yang kita bicarakan di sini, itu tingkatan ketiga dalam agama ini. Itulah yang tertinggi. Tsumma dzakara qaulahu azza wa jal. Kemudian beliau membawakan, ya, kemudian beliau menyebutkan firman Allah azza wa jal. Ya. Wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Nah, ini syahidnya. Wa tawakkal 'alal aziz. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Rahim. Wa wajhul istidlal fi hadhil ayat min hadhil ayati. Sisi pendalilan dari ayat ini, annahu dzakara ru'yatallahi. Ya. Li nabiyyihi hala ibadatihi, ya, annahu boleh zakara boleh zikru, annahu zikru ru'yatillah. Bahwa sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya di sini disebutkan bagaimana Allah melihat nabinya ketika nabinya tengah beribadah kepadanya, wa annahu yarahu fi jami'i ahwalihi, bahwa Allah melihat nabinya tersebut di seluruh keadaannya. Hina yaqumu wa taqallubahu. Ya. Ketika nabinya tersebut berdiri, ya, dia terus bergerak-gerak fi sajidin dalam keadaan, ya, sujud. Ya. Sama orang-orang sujud min sahabatihi dari kalangan sahabatnya. Asna'a salatihi bihim. Ketika nabi mengimami salat mereka. Ya, radhiyallahu anhum. Faqala wasifan nafsahu. Maka Allah berfirman seraya mensifati dirinya sendiri, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat, ya, engkau ketika engkau berdiri, wa taqallubuka fis sajidin. Hadza dalilus syaqqis tsani. Maka ini adalah dalil potongan yang kedua min ruknil ihsan, yaitu dari rukun ihsan. Wahwa qauluhu, yaitu sabda Nabi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatku. Wa qala aidan, dan juga Nabi SAW menyatakan, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Ya, ya, syahidnya di sini illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian, dan tidaklah kalian dalam kondisi, ya, berada dalam satu kondisi membaca Al-Quran, ya, wala ta'amaluna min amalin, dan tidaklah kalian beramal dengan suatu amalan melainkan kami menyaksikan kalian. Aini, Allah bersama mereka, dia tahu, Allah melihatnya. Wa wajhul istidlali, sisi pendalilannya qauluhu azza wa jalla huna illa kunna alaikum syuhudan. Nah ini. Melainkan kami menjadi saksi atas kalian. Wa syuhudullahi bima ya'maluhu al-ibadu min, ya, min ma'anihi. Ya, maka Allah menyaksikan Allah azza wa jalla dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Ya, merupakan dari makna min ma'anihi, di antara makna-maknanya adalah ru'yatuhu azza wajal lahum wa ibsaruhu azza wajal bihim. Di antara makna-maknanya adalah Allah melihat mereka. Ya. Allah menyaksikan, maksudnya Allah melihat, menyaksikan mereka. Li'annal ihsana huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarauka. Nah ini. Eh? Kelewat ya? Wa ru'yatuhu azza wa jal min ma'anihi kaunuhu syahidan. Oh itu ya. Dan Allah melihat, melihatnya Allah azza wa jal, di antara maknanya adalah Allah menjadi saksi, Allah menyaksikan. Hadal istidlalu zahirun, sisi pendalilan jelas ini. Li'anna al-ihsana huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena ihsan kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan kalaupun kau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Qala azza wa jalla huna wa ma takunu fi sya'nin, dan tidak kau berada dalam suatu kondisi. Ai sya'nin takunu fi, yaitu kondisi yang kalian di situ. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, tidaklah kalian membaca Qur'an. Anwa'u tilawatika lil Qur'an, segala jenis tilawah Anda ketika Anda membaca Al-Qur'an. Wa ahwalu dzalika fi shalah, dan segala kondisi demikian di dalam salat, wa kharijish salah maupun di luar salat, anta ala janbika wa anta qaimun, ketika Anda bersandar pada, ya, lambung Anda, atau ketika Anda berdiri, ahwalu dzalik, dan keadaan semuanya. Wala ta'maluna min amalin ahwalu amalikum, dan tidaklah kalian beramal dengan suatu amalan dari segala jenis amal kalian. Kullu dzalika minkum, semuanya itu dari kalian. Fa Allahu syahidun 'alaih, melainkan Allah azza wajalla menyaksikannya. Ya ra ahwalakum fihi ala tafsilatiha, Allah melihat segala keadaan kalian dengan rincinya. Wa huwa syahidun wa syahidun alaikum, Allah menyaksikan kalian. Ya. Ya ra amalakum wa yasma'u kalamakum, melihat aktivitas perbuatan kalian, mendengar ucapan kalian. Wayubsiru amalakum, menyaksikan, mengetahui, melihat amal-amal kalian azza wajal. Wa hadza dalilun aidan zahirul istidlal, dalil juga jelas. Matan berikutnya panjang sekali, masyaallah. Dalilnya dalil dari sunnah, yaitu hadis Jibril al-masyhur, yang masyhur dari Umar. Umar mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami bersama Rasulullah SAW, data yaumin, pada suatu hari tala alaina rajulun syadidu bayadi syiar wa syadidu sawabi syar, tiba-tiba muncul kepada kami, ya, seseorang yang rambutnya, yang bajunya sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asaru safar, tidak nampak bekas safar dari dia, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang kenal kepada orang tersebut dari kami, enggak ada yang kenal. Ya, karena umumnya kalau rumahnya dekat, apa, orang yang pakai baju putih bersih, rambutnya hitam legam, itu pasti rumahnya dekat. Sementara di antara sahabat enggak ada yang mengenal, berarti ini orang bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah berarti dia datang pasti safar, pasti bajunya berdebu, rambutnya enggak mungkin hitam pekat. Ya. Dan Jibril kalau datang dalam wujud manusia itu dalam seperti wajah sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Ya. Oh, doa. Kemudian kelewat ya. Mana tadi? Hatta jalasa ila Nabi, hingga dia duduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menempelkan dua lututnya ke lutut, kedua lutut Nabi. Wa ada kafai ala fakhidai, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nah, ala fakhidai ini ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang kembali domir kepada Nabi, ada yang kembali kepada orang tersebut Jibril. Ada yang mengatakan dia menaruh tangannya itu di paha Nabi, ada juga yang mengatakan dia menaruh kedua telapak tangannya di paha dia sendiri. Faqala, dia mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berjawab, ya al-Islam anta syada an la ilallah wa anna muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasawma ramadhan, wa tahujjal bait, in istata'a ilaihi sabila. Disebutkan rukun Islam. Qala sadaqta, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Kata Umar, ya, kemudian kata orang tersebut, anda benar. Kata Umar, kita heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Qala, orang tersebut lagi melanjutkan, fa akhbirni 'anil iman, fa qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi rasuli wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Maka dia pun bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi jawab dengan rukun iman yang 6. Qala sadaqta, orang tersebut mengatakan lagi, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kata dia, kabarkan padaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun tidak engkau melihatnya, maka dia Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kata dia lagi, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu tentang hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha, kata dia, kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Antala dal amatu rabbataha, yaitu budak wanita melahirkan anak tuannya. Ditafsirkan anak tuannya, yaitu anaknya ini durhaka, sehingga anaknya memperlakukan ibunya seakan-akan budak. Tafsir yang kedua, bahwa nanti di akhir zaman, ya, Islam banyak merebut kekuasaan, sehingga banyak budak, ya, kemudian banyak budak, ya, maka kaum muslimin menggauli budaknya dan lahir anak-anak tuannya, maka anak dari tuan yang lahir lewat rahim si budak, maka statusnya adalah anak tuannya. Dan si budak jadi umul walad. Ya. Nah, dua-duanya terjadi di akhir zaman, baik kedurhakaan, ya, anak terhadap orang tua, ataupun yang kedua tadi tafsirnya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'iyya tatawwaluna fil bunyan. Dan kau melihat orang yang, orang Arab Badui yang dia nyeker, bertelanjang kaki, ya, kemudian dia enggak pakai baju gitu ya. Dia ngangon kambing. Ternyata di akhir zaman mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Uni Emirat Arab, Qatar, itu adalah negeri-negeri yang merupakan tanda akhir zaman. Bahkan sampai tahun 80-an, mereka masih hidupnya luar biasa, miskinnya. Gurun sampai tahun 80-an. Baru tahun 90-an, sampai era 2000, ditemukan kilang-kilang minyak dan gas, akhirnya jadi sultan semua mereka. Dan kita lihat mereka betul-betul apa yang dikatakan oleh Nabi, ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Menara tertinggi di dunia di mana? Dubai. Ya, Burj Khalifa, Menara Khalifa. Tahu berapa itu tingginya? Hah? La ilaha illallah. Ya. Qala thumma, ya, itu benar yang disabdakan oleh Nabi ya. Ya. Qala thumma talaqa falabistu maliyan, kemudian orang tersebut beranjak pergi, maka kami pun aku pun diam sebentar, sejenak. Thumma qala li, kemudian Rasul bersabda kepadaku, ya Umaru atadri man isail? Wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasulullah alam, kata Umar, aku katakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang pada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Ya, asyarhu. Syarah di sini kata Syekh Shalih Al-Syekh Zakara rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini Zakara menyebutkan ad-dalila minas sunnah. dalil dari sunnah wa huwa hadis Jibrili Jibrila al-masyhuri. Al-masyhur yaitu hadis Jibril yang masyhur, yang masyhur. An Umar dari Umar radhiyallahu anhu, hadza haditsun azimun. Ini hadis yang agung. Sammahu ba'du ahli al-ilm ummas sunnah. Sebagian ulama menamakannya hadis induk dari sunnah. Ai kama fil Quran, sebagaimana dalam Quran, umul Quran. Kalau di Quran ada umul Quran, yaitu induk dari Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Karena seluruh kandungan makna Quran kembali kepada Al-Fatihah. Ya, seluruh kandungan Quran adalah tauhid. Baik penyebutan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Segala kisah-kisah terdahulu tauhid. Hukum-hukum ibadah tauhid. Ya enggak? Dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, iman bertambah. Ya enggak? Tauhid. Semua Al-Qur'an berbicara tentang tauhid, walaupun itu perkara hutang. Perkara nikah. Kalau dilaksanakan, iman bertambah enggak? Ada iman yazid bita'ah, kan begitu. Nah, semua kembali kepada Al-Fatihah. Yaitu makna Al-Fatihah adalah ummul Qur'an. Bukan ibunya Qur'an, yang lain anaknya, sebagaimana para juhala mentafsirkan demikian. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah tafsir Ba'dul Fawaid min suratil Fatihah menyebutkan penjelasan itu. Bukan yang lain anaknya, Al-Fatihah maknya, lah, ya, enggak seperti itu. Itu berbahaya. Kalau ibu anak makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Tayyib barakallahu fikum. Lianna jami'a sunnati ta'udu ila hadzal hadis. Nah, begitu juga hadis Jibril ini ummul hadis, induk dari hadis. Karena seluruh sunnah akan kembali kepada hadis ini. Fa inna hadzal hadisa fihi bayanul aqidati wal aqidatu mabniyatun ala arkanil imani as-sittati. Karena dalam hadis ini disebutkan penjelasan tentang akidah, dan akidah dibangun di atas rukun-rukun iman yang 6. Wa fihi bayanus syariah. Di dalamnya di sini juga terdapat penjelasan syariat. Dzalika bi dzikri arkanil Islam al-khamsah. Karena di hadis tersebut juga disebutkan rukun-rukun Islam yang 5. Ya. Wa fihi dzikrul ghaibiyati wal amarat, disebutkan juga di dalam hadis ini penyebutan tentang perkara-perkara gaib, ya. Dan tanda-tanda hari kiamat di sini. Bal qabla dzalik fihi dzikru adabis suluk. Bahkan sebelum itu disebutkan bagaimana adab suluk dan ibadah. Ya, bagaimana adab suluk menempuh jalan menuju Allah, adab belajar. Ya. Taib. Wa salahu tawajjuhil qalbi wal wajhi ila Allah, dan bagaimana baiknya menghadapkan kalbu dan wajah kepada Allah bi dzikril ihsan, dengan menyebutkan ihsan. Wa fihi dzikru saati wa amaratiha. Disebutkan dalam hadis ini penyebutan kiamat dan tanda-tandanya. Wa hadza nau'un min dzikril umuri al-ghaibiyah wa dalalati dzalika. Dan ini salah satu jenis penyebutan berbagai perkara gaib dan tanda-tandanya. Wa hadzal haditsu ya'udu ilaihi jullus sunnah. Maka dalam hadis ini kembalilah seluruh, ya, mu'dhamu sunnah. Mayoritas sunnah kembali kepada hadis ini. Jullus sunnah, mu'dhamu sunnah. Kama anna qawlahu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsyai wa munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan, wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada kerabat dekat, mengelarang dari yang keji dan mungkar dan perbuatan zalim. Ya'idukum, Allah menasihati kalian agar kalian mengingat tersebut. Qala ta'ifatun min mufassiri salaf, sekelompok dari kalangan para ulama salaf menyatakan, dakhala fi hadhil ayatu jami'u ahkamiddin. Seluruh hukum-hukum agama masuk ke dalam ayat ini. Wa jami'u usulil ahadis an-nabawiyati fi hadhil hadis. Dan seluruh pokok-pokok hadis-hadis nabawi dalam hadis ini. Wa hadzal haditsu ma'rufun bi hadits Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Wa riwayatuhu ala hadzat turi an Umar radhiyallahu anhu. Riwayatnya yang panjang ini, ya, dari Umar radhiyallahu anhu. Wa ruya aidan muqatta'an bi ba'dil ikhtisari fi sahihain an Abi Hurairah. Juga diriwayatkan juga secara terpotong pada sebagian ringkasan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari Muslim, ya, dari Abu Hurairah. Wa hadzal haditsu fihi dzikrul Islam. Dalam hadis ini juga disebutkan Islam, iman, ihsan, wa fihi anna hadhihi tsalatsata hiyad dinu. Di dalam hadis ini juga disebutkan tiga hal ini, Islam, iman, ihsan, itulah agama ini. Li anna fi akhiriha qala, karena di akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda, atakum yuallimukum dinakum. Dia Jibril datang pada kalian mengajarkan pada kalian agama kalian. Dengan bertanya kepada Nabi apa itu Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya. Diajarin cara bermajelis. Faidan, maka kalau begitu ad-dinu alladhi huwal al-islamu munqasimun ila salasi maratiba. Agama Islam ini terbagi menjadi tiga tingkatan, al-islam, iman, ihsan. Setiap orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Setiap yang iman belum tentu ihsan, tapi dia pasti Islam. Dan Islam belum tentu iman, apalagi ihsan. Ya. Tapi cukup dulu ya. Nanti tadi karena ngurusin listrik mati ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam.